Dongeng Bahasa Indonesia. Matahari dan Bulan. Pada suatu ketika, hiduplah sebuah keluarga miskin di desa. Ada 3 orang di keluarga itu. Ibu, kakak laki-laki, dan gadis kecil. Mereka tinggal di rumah kecil di desa. Suatu hari, sang ibu harus pergi keluar desa. Anakku, ibu harus pergi dari desa karena ibu mendapatkan pekerjaan di keluarga yang paling kaya di desa itu. Ibu akan kembali sebelum gelap. Kau jaga baik-baik adikmu ya. Jangan khawatir, ibu. Aku akan menjaganya. Kami akan diam di rumah, bu. Tapi mohon kembali sebelum gelap ya. Tentu saja, ibu akan bawakan kue beras yang enak untuk kalian. Wow, kue beras. Aku suka itu. Saat ibu mereka pergi, mereka membuat rencana. Aku punya rencana. Apa itu, kakak? Ibu kita pergi seharian. Kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa tidak kita beri kejutan saat ibu pulang nanti? Itu ide yang hebat. Tapi bagaimana? Anak laki-laki itu membawa adiknya ke kebun kastanya di dekat rumahnya untuk memetik beberapa kastanya segar untuk ibunya. Anak laki-laki membawa tongkat panjang dan meminta adiknya untuk membawakan keranjang. Saat mereka sampai di pohon kastanya, anak laki-laki mulai memetik kastanya dengan tongkatnya. Kita harus menurunkan batangnya dan menurunkan kastanyenya. Tidak usah memanjat pohon. Oh iya, aku bisa menangkapnya dengan keranjang. Mereka banyak sekali. Mereka mengambil banyak kastanya dan kembali pulang. Duduk di halaman depan, mereka berdua mengupas kastanya. Mereka membuka cangkangnya yang berduri dan mengumpulkan buah kastanya yang berwarna coklat. Adiknya ingin makan satu, tapi kakaknya melarang. Wow, ini terlihat enak. Aku ingin makan satu. Jangan, tunggu. Kita akan panggang semua untuk ibu, dan kita akan berikan pada ibu dulu. Kau tidak ingat ini kejutan untuk ibu? Oh iya, kita akan membawanya ke rumah. Hari mulai gelap, dan ibu mereka berjalan cepat menuju rumah. Dia sangat khawatir dengan anak-anaknya. Anak-anakku sendirian di rumah selama seharian. Aku harap mereka baik-baik saja dan makan siang tepat waktu. Memikirkan anaknya, sang ibu berjalan cepat melewati hutan. Dia tidak mengetahui bahwa ada yang sedang mengawasi dan mengikutinya dari belakang semak-semak. Dia melihat semak bergoyang, dan dia merasa takut. Dia mulai berjalan lebih cepat, tapi tiba-tiba seekor harimau besar melompat di depannya. Aku telah mengikutimu dari tadi. Aku mencium wangi yang enak di keranjangmu, dan aku menginginkannya. Aku lapar. Tapi ini hanya kue beras. Oh, kue beras. Aku suka itu. Selalu menggugah selera. Kau bisa memakannya semua jika kau mau. Tentu saja. Aku akan makan semua. Aku sangat lapar. Ibu itu memberikan semua kue beras kepada harimau. Saat harimau sibuk makan, ibu melarikan diri. Dia berlari melewati hutan, mencoba mencari jalan untuk pulang. Sang harimau menangkap dia lagi. Hahaha, kau tidak bisa kabur begitu saja. Tapi aku sudah memberikan semua kue beras itu. Tidak, itu tidak benar. Kau masih memilikinya. Aku bisa menciumnya. Di mana itu? Berikan padaku. Aku menyimpan 2 buah. Aku membawa ini untuk anak-anakku. Mereka menyukainya. Berikan padaku, nyonya bodoh. Berikan padaku atau kau kumakan. Oh, jangan. Ambil ini dan biarkan aku pergi. Anak-anakku pasti menungguku. Ibu memberi harimau itu 2 buah kue beras yang dia sembunyikan di bajunya. Saat harimau sedang makan, ibu langsung pergi. Dia berlari cepat, tapi tidak lebih cepat dari harimau. Dan harimau itu menangkapnya lagi. Sudah kumakan semua, tapi masih lapar. Kau punya makanan lain? Tidak ada. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bagaimana dengan rasa laparku? Tawarkan aku sesuatu atau bersiaplah untuk mati. Mohon jangan bunuh aku. Anak-anakku menungguku di rumah. Mereka pasti kelaparan sekarang. Aku mohon, biarkan aku pulang. Bagaimana aku bisa melepaskanmu saat aku lapar? Berkata itu, sang harimau menyerangnya, menerkam di dagunya, dan dibawanya pergi. Kakak dan adik sedang duduk di samping perapian, menunggu ibu mereka kembali. Ketika mereka sedang melihat kastanya yang dipanggang di dalam api, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Oh, anak-anak, bukalah pintunya. Ah, ibu pulang. Tidak, tunggu. Ini bukan suara ibu. Itu orang lain. Aku rasa ada yang salah di sini. Ibu, tunjukkan tangan ibu. Kami akan buka pintu setelah kami yakin. Itu bukanlah ibunya yang ada di luar rumah, melainkan harimau. Oh, anak itu pintar, tapi aku lebih pintar. Sang harimau melihat cakarnya. Ada kue beras di situ. Dia memperlihatkan cakarnya dengan kue beras. Adik kecil, gadis lugu merasa yakin dan membukakan pintu untuk mencari kucing biru. Ada harimau, tolong, tolong. Tidak ada yang akan menolongmu sekarang. Oh kakak, apa yang harus kita lakukan? Biarkan ku berpikir. Kalian berdua terlihat enak. Kalian pasti seenak ibu kalian. Hah? Kau memakan ibu kami? Diamlah. Dan aku akan makan kalian. Aku sangat lapar. Katakan, siapa yang ingin duluan? Kau atau kau? Berpikir sejenak, sang harimau menunjuk adik kecil. Sang kakak sangat khawatir. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kau pikir kami enak? Bagaimana jika aku tawarkan sesuatu yang lebih enak? Apa itu? Kau pernah makan kastanye? Kastanye? Apa itu? Kastanye adalah salah satu makanan terenak di dunia. Aku heran kau belum pernah memakannya. Berikan padaku, aku ingin makan beberapa kastanye. Tentu saja, itu sangat enak, lembut, dan sangat lezat. Lihat, kami panggang beberapa. Sang harimau melihat kastanye panggang dengan rakus. Kastanye coklat membuatnya tertarik. Saat dia menaruh mulutnya di perapian, dia terbakar. Dia berteriak dan berteriak, tapi tidak ada yang menolongnya. Ini panas. Tolong aku. Ada api di mulutku. Ini sangat panas. Tolong, tolong. Sang harimau mendapat ganjaran karena keserakahannya. Mulut dan cakarnya terbakar. Setelah melihat kejadian itu, kakak adik itu berlari pergi. Mereka berlari ke halaman belakang dan memanjat pohon. Sang harimau keluar setelah beberapa saat. Dia mencari kedua anak itu. Kakak, berapa lama kita harus di sini? Dia akan menangkap dan memakan kita. Jangan khawatir, bersabarlah. Tapi kakak, aku takut. Harimau itu akan membunuh kita berdua. Kau jangan berisik, dia tidak akan mengetahui kita. Mereka berdua duduk diam di atas pohon. Sang harimau marah karena telah ditipu dan mulutnya terbakar. Lalu dia mencari anak-anak itu di dalam dan juga di luar rumah. Kemana mereka pergi? Mereka pasti bersembunyi di sekitar sini. Mereka tidak bisa kabur dalam gelap. Akan ku cari dan ku makan mereka. Saat dia berjalan, sang harimau melihat bayangan anak-anak itu di sumur. Di sana kalian. Berapa lama kalian akan bersembunyi dariku? Akan ku tangkap kalian. Sang harimau tidak tahu kalau itu adalah bayangan dari anak-anak. Dia melompat ke sumur, dan saat dia terjatuh ke air, dia menyadari kesalahannya. Kalian anak jahat. Kalian menipuku lagi. Menipuku dua kali. Pertama, kalian bakar mulutku dan sekarang membiarkanku jatuh ke air. Tidak akan kumaafkan. Akan kubalas kalian. Biarkan aku keluar. Anak-anak menertawakannya. Sang harimau menemukan tali yang menggantung di atas sumur. Dia memegangnya dan memanjat naik. Dia pergi ke pohon di mana anak-anak berada. Dia berusaha memanjat pohon, tapi terlalu licin. Dia tidak bisa naik. Hei, Nak. Beritahu aku cara memanjat. Tidak akan kuberitahu. Jika kalian beritahu aku janji tidak akan bunuh kalian. Kami menggunakan kapak untuk memanjat pohon. Oh, adik, kenapa kau beritahu? Dia tidak bisa dipercaya. Tentu saja tidak. Akan kupanjat sekarang. Dan kalian coba selamatkan diri. Sang harimau menemukan kapak di dekat pohon dan mulai memanjat. Kakak adik itu sangat ketakutan. Sang kakak berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, tolong beri kami tali yang kuat jika kami harus hidup. Atau beri yang lapuk jika kami harus mati. Oh Tuhan, mohon tolong kami. Hei, kakak, lihat. Itu tali. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Keduanya, kakak adik itu memegang tali yang membawa mereka ke atas langit. Saat itu tiba, dia melihat anak-anak terbang di langit. Dia merasa sangat marah. Apa aku harus berdoa juga? Oke, baiklah. Aku tidak akan membiarkan makananku pergi. Hei, Tuhan, berikan aku tali untuk mencapai tujuanku, atau tali lapuk jika aku harus mati. Lalu, ada tali di situ. Sang harimau memegangnya dengan senang. Tali itu membawanya ke langit, tapi tidak untuk waktu yang lama. Saat dia berada tinggi di langit, sang harimau mengetahui kalau talinya itu lapuk. Talinya rusak, dan sang harimau jatuh ke tanah untuk mati. Kakak adik itu terbang tinggi di langit. Tuhan memberkati mereka untuk menjadi matahari dan bulan, dan mengizinkan untuk mencerahkan dunia siang dan malam.